Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, juga pada umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Darul Ihsan rahimakumullah, seperti biasa di hari Kamis setelah kita melaksanakan ba'da salat zuhur dilangsungkan dengan tausiah, insyaallah kali ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Tamtoi Musyaddad MA. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Untuk mempersingkat waktu, dengan segala hormat kami persilahkan kepadanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد maaf pakai blangkon ya ngerah gampang nyeri anak-anak dalam kesempatan ini sambil menikmati hujan gerimis diawali mulai musim hujan ya kelihatannya. Insyaallah kita akan merenungkan bersama mengenai fenomena yang berkembang di akhir-akhir, yaitu banyaknya timbul aliran sesat ini. Mending kalau aliran listrik gelap, ini aliran sesat ini. Satu mekanisme yang jelas di dalam agama kita beberapa saat yang lalu saya pernah salah dinamika hukum Islam, dan Islam memberikan wewenang seluas-luasnya kepada umat untuk terlibat dalam proses hukum. Artinya Quran dan hadis adalah sumber hukum, sumber, bukan kitab hukum dia. Quran dan hadis adalah sumber hukum untuk memprosesnya menjadi hukum syariat, itu dilimpahkan kepada umat. Artinya Quran dan hadis bagian dari wahyu agama, mesti itu, selama hadis itu sahih tentunya. Nah, sekarang karena kita diberi wewenang untuk menafsirkan, di sini ada catatan. Silahkan yuk ikut menafsirkan, tapi jangan lupa Quran yang kamu tafsiri adalah bagian dari agama, tapi penafsiran kamu terhadap ayat itu belum tentu bagian dari agama. Jangan lupa. Pemahaman kamu tentang ayat itu bisa salah. Penafsiran kita tentang suatu ayat bisa salah. Apalagi kalau seandainya seseorang yang ikut-ikutan menafsirkan itu dia tidak memenuhi syarat ijtihad. Bahasa Arab kagak ngerti, ikut nafsirin Quran. Ngaco kan. Baca Quran aja gak becus, ikut nafsirkan Quran. Kapan pendapat seseorang mendapat legitimasi agama? Nah, di sini ada sebuah proses yang oleh Rasulullah disebutkan dalam sebuah hadis, la tajtami'u ummati 'alad dalalah. Bahwa umatku tidak akan sepakat terhadap sebuah kesesatan. Yang di dalam disiplin ilmu usul fikih atas dasar hadis tadi dijadikan sebuah metodologi ijtihad Pertama Quran, kedua hadis, ketiga ijma. Proses ijma dalam hal ini. Kalau dalam bahasa kita, proses ijma itu diterjemahkan dengan proses uji publik. Siapapun yang menafsirkan Quran dan hadis, silahkan. Tapi kalau ingin mendapatkan legitimasi, diuji publikan dong. Setelah diuji publikan di hadapan para ulama, kalau tidak satupun ulama yang mengatakan sesat, gol dia. Dapat stempel agama. Tapi kalau apalagi mayoritas ulama mengatakan sesat, itu. Jadi ijma itu adalah berfungsi sebagai filter. Ketika wewenang diberi, ketika umat diberi wewenang ijtihad, tetap dia terikat oleh filter, disaring oleh filter berupa proses uji publik. Makanya salah satu yang ditakutkan oleh aliran sesat adalah uji publik. Dari situ salah satu ciri aliran sesat, dia tidak transparan, tidak terbuka, dan tidak berani uji publik. Kenapa? Ketika dia mengangkat ke permukaan terhadap ulama-ulama, langsung dibidik sesat. Makanya dia kajiannya di bawah tanah. Dan mangsa-mangsanya, maaf ya, tanda kutip mangsa, itu adalah orang-orang yang sama sekali terbatas pemahaman agamanya. Kira-kira baca Quran kita bisa, begitunya. Walaupun dia sarjana. Itu. Dan mereka kalau bikin kajian, ditanya siapa gurunya, tidak akan menjawab. Dan itu kalau seandainya untuk mendaya tarik supaya ada apa, supaya dapat massa atau sebuah pengikut yang banyak, dan supaya pengikut yang masuk tidak keluar lagi, biasanya itu mereka diikat dengan sebuah peraturan yang mereka bikin sendiri. Umpamanya kamu jangan sholat dengan orang yang bukan aliran dengan kita karena mereka kafir. Orang tua yang tidak mau masuk aliran kita, salaman tangan pun kamu harus cuci tangan, mereka najis. Dibikin apa, difilter sedemikian rupa, apa, diisolasi sedemikian rupa. Kemudian ada iming-imingnya, sesuatu hal yang menyenangkan. Di situ umpamanya setengah diwajibkan poligami, wah seneng kan? Wah masuk itu aliran situ kan kita boleh poligami katanya. Banyak hal lagi lah. Dan kalau kita melihat sejarah, jangankan di zaman sekarang, urusan seseorang mengaku nabi itu dari semenjak zaman Rasulullah masih ada, itu ada aja yang ngaku nabi. Padahal beliau masih hidup. Itu yang namanya Musailamatul Kadzab itu dari daerah Yamamah itu kan dibabat sama Rasulullah, dikejar sampai terbunuh. Di zaman Sayyidina Ali sendiri. Jadi mah sudah bukti sejarah ya. Jadi kalau seandainya di zaman sekarang ada yang mengaku nabi-nabi, ya itu perlu dicurigai itu. Itu bukan kadang-kadang bukan murni agama itu. Kalau melihat sejarah lagi bahwa yang harus kita pahami dalam agama. Ini diri kita ini ada beberapa komponen ya. Kita ada fisik, ada akal, ada hati, ada roh. Masing-masing komponen itu ada ilmunya yang mengatur. Hati kita itu di suplemen, diberikan suplemen dengan ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid itu atau ilmu akidah itu kaitannya dengan hati, keyakinan. Kalau fisik kita itu diatur oleh fikih. Kenapa harus tangannya begini? Itu di dalam fikih, tidak dalam akidah. Dalam akidah tidak ada menerangkan harus begini, harus menghadap kiblat, enggak ada. Itu dalam fikih. Kemudian akal, logika, itu para ulama menyebutnya ilmu mantik, ilmu logika. Yang ketika dia diadopsi untuk khusus menjadi sebuah alat di dalam ijtihad, itu disebut ilmu usul fikih. Yang jadi masalah yang harus kita pahami adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa agama, hal-hal yang sifatnya dengan keyakinan itu oleh beliau sudah dituntaskan. Kenapa? Karena yang namanya keyakinan itu dasarnya adalah sam'iyat. Sam'iyat itu apa yang kita dengar. Apa yang kita dengar artinya hanya mempunyai satu sumber wahyu. Jadi yang kaitannya dengan keyakinan itu apa kata Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah. Kenapa? Karena akal kita tidak mampu untuk bercerita tentang malaikat, untuk bercerita tentang kiamat, untuk bercerita tentang surga neraka, akal kita tidak mampu. Makanya akal di situ tidak mempunyai kontribusi. Itu adalah sam'iyat. Apa yang kita dengar kita percaya. Selama itu ada di Quran langsung harus kita percayai. Selama itu dari hadis sahih langsung kita percayai. Nah yang berkaitan dengan ini itu dibikin disiplin ilmu tersendiri, namanya ilmu akidah atau ilmu tauhid. Atau pada awalnya disebut fikul akbar. Fikul akbar itu adalah tentang akidah. Nah akidah ini atau ilmu tauhid ini ketika kita sudah meyakinkan, kemudian datang serangan dari luar. Agama lain umpamanya mencoba meragukan keyakinan kita. Untuk memperkuat, itu namanya disiplin ilmu kalam. Filsafat Islam. Jadi filsafat Islam itu fungsinya memperkuat apa yang sudah kita yakini agar jangan sampai kita ragu-ragu karena ada serangan dari luar. Itu fungsinya ilmu kalam sama ilmu filsafat. Jadi bedanya filsafat Islam dengan filsafat yang lain, kalau filsafat yang lain itu berangkat dari nol, dia mencari. Kalau filsafat Islam berangkat dari keyakinan, dia mencari untuk memperkuat apa yang sudah ia yakini, sehingga diserang oleh aliran manapun dia akan tetap tegar. Itu bedanya. Kita berangkat dari ada, mereka berangkat dari nol. Mereka masih mencari siapa pencipta alam ini, kita sudah tahu siapa pencipta alam ini dan kita sudah yakin. Sehingga kita belajar filsafat itu hanya memperkuat eksistensi kepercayaan kita. Supaya lebih mantap. Nah, ya. Cuman yang harus kita pahami lagi bahwa yang namanya akidah ada alirannya. Seperti yang namanya fikih juga ada alirannya. Di sini kita harus bisa membedakan kalau perbedaan pendapat di dalam fikih yang berujung pada lahirnya sebuah aliran pemahaman dalam fikih itu disebut mazhab. Maka ketika orang bicara mazhab itu mesti fikih. Aliran dalam fikih. Nah, kalau aliran di dalam akidah itu bukan mazhab, itu namanya firqah. Yang kalau dalam bahasa kita disebut sekte. Sekte terjemahannya firqah. Nah, di sini saya katakan tadi bahwa Nabi Muhammad SAW dalam hal akidah sudah dijelaskan semuanya. Karena apa? Karena kita tidak mempunyai kontribusi apa-apa terhadap akidah. Itu semuanya sam'iyat dari wahyu. Adapun yang namanya dalam hal fikih, kita diberi kewenang seluas-luasnya untuk beristihad. Karena itu kaitannya dengan fisik. Bagaimana kita dagang, bagaimana kita tata cara melaksanakan zakat supaya efisien, haji supaya lebih enak. Kemudian ya itu mah yang berkaitannya dengan fisik kita. Ada satu hal lagi yang dalam hal kaitannya dengan fikih. Di situ agama lebih banyak menekankan, memberikan, membekali kita dalam hal bentuk norma, nilai, esensi. Adapun bentuk dan simbol itu diserahkan kepada kondisi masing-masing. Makanya di dalam fikih, ketika secara konsep, tataran konsep, teori, itu menurut hukum syariat umpamanya wajib. Tapi ketika diimplementasikan oleh seseorang, agama berpijak pada kondisi. Ketika kondisi tidak memungkinkan, maka hukum wajib itu bisa berubah jadi tidak wajib. Jadi dalam hal fikih, pijakan akhirnya adalah kondisi. Yang dalam bahasa usul fikih disebut al-ahkam wad'iyah, hukum kondisi. Haji dalam fikih wajib bahkan rukun. Ketika saya mengimplementasikan kewajiban haji pada diri saya, aduh jangankan buat bayar ONH, cicilan rumah aja belum beres, nunggak terus, SPP anak-anak belum kebayar, kredit motor belum lunas, ya dah. Jangankan buat ONH. Atas kasar kondisi itu, haji yang menurut syariat wajib berubah menjadi tidak wajib karena berpijak pada kondisi. Disitulah agama dalam hal fikih sangat meringankan karena pijakannya kondisi. Sholat wajib berdiri, gak bisa berdiri ya duduk, gak bisa duduk ya berbaring. Pakai isyarat, gak bisa isyarat ya sudah. Kurab genoy dari sepaih murid. Itu bisa isyaratnya. Nikah sama juga kondisi. Menurut agama sunat umpamanya. Tapi kalau diimplementasikan pada kita, ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang haram. Yuk orang gagah, lelaki, duit banyak, syahwat gede, gak kawin-kawin, haram tuh hukumnya gak kawin. Harus segera wajib kawin. Oke. Yu syahwat punya gitu ya. Tapi duit teu boga gitu nya, gawe teu boga gitu nya. Hayang kawin kanu ieu, nah, itu hukumnya sunat itu. Tapi lamun urang teu boga duit, awak geringan, si ujang leutik geus teu hudang, nah itu bisa makruh itu. Udah nyiksa atuh teu hudang mah atuh. Jadi yang namanya agama itu tidak hitam putih. Di dalam hal yang namanya fikih. Nah, kalau kaitannya dengan kondisi, itu berkaitan erat dengan budaya, tradisi. Makanya, ketika kita mengimplementasikan hukum-hukum syariat di dalam kehidupan yang begitu luas alam ini, ada orang Arab, ada orang Turki, ada orang Cina, ada orang Indonesia, ada orang Sunda, gitu ya. Di situ agama lebih banyak memberikan nilai pesan moral, apa normatif. Contoh saya gini, lebih sederhana ya. Dalam hal berpakaian, fikih itu hanya membatasi aurat. Aurat mana, batasan aurat mana yang harus ditutup. Fikih. Nah, kita ketika kita mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayak orang teh yang berpakaian teh nu islami, nu kumaha nu islami teh nya. Apakah yang seperti jubah kayak orang Arab itu, ataukah begini, ataukah bagaimana? Nah, tataran hukum ketika diimplementasikan itu sudah masuk wilayah budaya. Jangan lupa. Di sini ada dua pola pikir. Satu pola pikir yang kaku, ketika kita mengikuti jejak Rasulullah, itu harus dua, antara normatif dengan simbolnya sekaligus. Artinya, dalam menutup aurat, normatif nutup aurat batasan harus diikuti, juga berikut model baju yang dipakai oleh Rasulullah harus diikuti, dan itulah islami. Dua-duanya, antara bentuk dan isi. Tapi kata pihak yang lain, enggak, kita harus isinya saja, urusan bentuk itu urusan budaya. Kenapa Rasulullah pakai pakaian itu? Karena Rasulullah hidup di budaya Arab. Dia mengikuti budaya Arab. Dan ketika Rasulullah berpakaian, kita harus bisa membedakan mana yang normatif, mana yang bentuk, simbol. Sehingga ketika kita sekarang berpakaian begini, kata menurut yang dua-duanya, ini bukan islami karena Rasulullah gak pakai celana, apalagi pakai kerah begitu. Apalagi pakai sleting. Enggak. Kok mau pakai celana jerok mah? Rasulullah gak pakai gituan. Ini gak islami. Tapi menurut yang satu, normatifnya, kalau urusan fikih bisa normatif. Bentuknya sesuaikan dengan budaya. Selama kita dalam segi normatif mengikuti fikih, menerapkan menutupi batasan aurat, apapun bentuk pakaian, itu sudah islami. Anda mau pakai kaos begini, mau pakai kerah, mau pakai baju panjang, mau pakai apa, itu sudah islami. Selama Anda menutup aurat. Makanya di sini, ketika Islam diturunkan di dalam berbagai bangsa, berbagai suku, Islam diterapkan oleh orang Arab. Terjadilah budaya Arab yang islami. Ketika Arab diterapkan oleh orang Sunda, terjadilah budaya Sunda yang islami. Ketika Islam diterapkan di Jawa, terjadilah budaya Jawa islami, selama secara normatif dia menerapkan nilai-nilai agama apapun simbol dan bentuknya. Udah ningali benda kieu mah teu islami atau ningali kitu mah. Bener teu? Udah kopi hideung ge henteu. Sao? Deui mah budaya kaitanana. Bener teu? Kamu make kacamata kitu mah. Teu islami meureun da. Teu make kacamata Rasulullah mah. Wah, kita harus dua-duanya. Enggak bisa. Ya sudah, kalau harus dua-duanya Anda pergi haji enggak usah naik pesawat. Di zaman Rasulullah enggak ada pesawat, naik onta aja. Tuh cari kebun binatang naik onta, Anda berangkat dari Bandung naik onta ke Mekah sana. So. Mani. Naik ke peteke. Agama tidak untuk mempersulit. Nah, tayana permasalahannya apa? Sekarang banyak kawan-kawan kita yang dari sininya masih polos, diajar agama di lingkungan Arab. Dia sangka yang namanya Islam itu Arab. Islam identik dengan Arab, Arab identik dengan Islam. Ketika dia pulang ke Indonesia, yang dia pahami Islam itu Islam ala Arab. Sehingga yang dia inginkan bagaimana mengarabkan Sunda. Itu yang inginkan. Dan itu terjadi di mana-mana. Kumaha ngarabkeun Jawa, kumaha ngarabkeun. Sehingga terjadi gesekan di antara kita sendiri. Dan itu yang terjadi sekarang. Bid'ah, ini enggak boleh, ini enggak sesuai. Di Arab sendiri kan tahu kalau pakai apa? Kalau pakai jubah kan sampai setengah betis itu ya. Kalau yang namanya jenggot tuh kudu sakitu, kajenteng dua siri tilu siki itunya. Hanyangnya gitu. Iya teh kudu wah kumaha gitu lah. Sikat gigi kudu. Siwak teh. Nah itulah variasi ya. Tapi yang perlu kita amati adalah kalau dalam hal fikih kita longgar ya. Kita bisa menerapkan agama sesuai dengan, karena agama berpihak kepada kondisi dan kondisi kaitan erat dengan masalah budaya. Makanya dalam hal ini kita bisa fleksibel ya, ketika menerapkan agama dalam budaya kita. Dan jangan lupa yang namanya agama itu adalah sumber budaya. So gara-gara kita diwajibkan apa puasa, di kita jadi lahir budaya mudik. Benar nggak? Kalau nggak ada kewajiban Ramadan tuh nggak ada budaya mudik tuh. Dan kalau you datang ke Arab, di Arab itu tidak ada budaya mudik. Nggak ada. Karena masing-masing mengimplementasikan sesuai dengan budaya masing-masing, itu mah efek samping. Oh tidak ada itu dalam agama mudik, haram mudik. Wah ini gitu, dagor kurang. Oh dalilna mudik cina, oh Quran, oh hadis na cina. Itu penghamburan itu naon tek-tek bengek itu iya. Tapi awas lamun mudik sia maneh na. Ya, ya kan. Agama sumber budaya. Sumber inspirasi, aspirasi. Kita bisa menciptakan tradisi budaya yang diinspirasikan dari agama, tapi bisa bisa ditradisikan dalam bentuk seperti ini. Bisa. Lami teing deh itu atau sengse? Ada ngahorulang kieu si genu tu betah. Dalam hal akidah memang agak cukup panjang kalau kita bercerita tentang akidah. Karena apa ya? Ini masyarakat awam. Ini kan kita sempat dibingungkan. Kok ada ahli sunnah wal jamaah, kok ada syiah, ada mu'tazilah, apa sih itu? Permasalahannya apa? Sistem pendidikan kita itu tidak membekali hal-hal seperti itu. Sok we urang ayeuna, bapak-bapak saya yakin banyak sarjana di sini. Dari mulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi pernah belajar akidah satu buku bikin katamat yang mencakup semuanya. Atau fikih buku pangletikna tapi tamat pernah teu? Sanajan tarjamah lah di sekolah. Pernah teu? Itulah kita. Sehingga yang namanya Indonesia ini adalah sasaran empuk bagi aliran sesat. Sebab naon, basicnya tadi beri. Coba orang di SD belajar toharoh, SMP toharoh, SMA toharoh, universitas beri toharoh doi. Emangnya agama toharoh doang? Ini kitabul babul miyah, bab air, perguruan tinggi bab air. Emangnya kita PDAM, agama itu. Ya pantas, kita jadi sasaran empuk aliran yang gak karuan. Kalau dalam bahasa disebutkan likuli sakit lakit. Barang naon wae rongsokan nu jatuh mesti anu mulunganana cenah kitu. Nini geus peot ge mesti anu ngalamar kitu mun paribasa mah. Bae lumayan cenah. Lumayan. Komo neli mah. Nah, ini dalam hal akidah ini kita yang agak riskan. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah yang namanya akidah satu. Kapan terjadi berbagai aliran-aliran-aliran? Itu setelah terjadinya Maktal Utsman, pembunuhan Sayyidina Utsman, khalifah ketiga. Jadi begini, di zaman Rasulullah sampai Khulafaur Rasyidin sampai zaman Utsman, itu semua sahabat menjunjung tinggi agama dan akal dinomorduakan, kepentingan dinomorduakan. Artinya apa? Akal dan kepentingan kita harus tunduk pada agama. Ketika terjadi Maktal Utsman, ini dibalik. Agama harus tunduk pada kepentingan. Nah ini gak jauh seperti partai politik kita yang menjadikan agama menjadi alat kepentingan mereka. Waktu kampanye sih, wah agama dijual, ya guys, jadi anggota DPR mah pedut. Kabeh ge poho. Ketika terjadi pembunuhan, terjadi blok-blok politik kan, kepentingan blok politik. Ali naik, Muawiyah gak mau terima. Dua-duanya gak ada masalah ini sebetulnya. Ini yang ring biasa. ring 1, ring 2, tim suksesnya ini yang tim suksesnya ini yang enggak karuan, ring 1, ring 2-nya ini. Yang enggak karuan. Karena mereka lebih berkepentingan. Contoh sederhana gini, Muawiyah ketika dia ingin mendapatkan legitimasi agama dengan setelah dia eksis jadi raja gitu ya, jadi amir, khalifah. Apa yang dia katakan? Kamu jangan nyalahin saya dong. Apa yang selama ini sudah yang saya lakukan terhadap para sahabat sehingga dapat kekuasaan, itu semuanya sudah tertulis dari Lauh Mahfudznya. Jadi saya mah hanya robot-robot aja. Matak tong nyalahkeun urang, rek nyalahkeun Gusti, wani teh nyalahkeun Gusti, cenah gitu. Ya kan? Ah, itu di situ mulai bagaimana dia untuk mendapatkan legitimasi sehingga agama diperalat. Timbullah di situ aliran-aliran akidah akibat itu. Nah, setelah timbulnya ada yang Syiah, ada yang Mu'tazilah, ada yang ini ulama-ulama jumhur yang mayoritas, karena yang terlibat hanya minoritas sebenarnya. Justru yang mayoritas ini lebih banyak diam, nonton. Ibarat bola ya, numain mangan 11 kali 2 nulalajoma puluhan ribu, ratusan ribu, persis kayak gitu. Ini yang tidak terlibat kepentingan. Ini yang mengembalikan posisi, memutarbalikkan agama di luhur, kepentingan kudu di handap. Mengembalikan kepada tradisi semula di zaman Rasulullah. Nah, mengembalikan kepada tradisi, dalam bahasa Arab tradisi adalah sunnah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, barang siapa yang menciptakan tradisi yang baik. Lah, yang berupaya mengembalikan kepada tradisi mula itulah disebut ahli sunnah. Karena ini adalah jumhur mayoritas wal jamaah. Dan itulah yang oleh Rasulullah disebut ma'ana alaihi wa ashabi. Agama yang ada pada kondisi aku sebelum datang kepentingan. Wa ashabi dan sahabat-sahabatku. Dan kalau sudah ditunggangi kepentingan-kepentingan, itu dia mencoba, karena dia ingin mendapatkan legitimasi agama, maka dia diotak-atik tuh akidah. Akhirnya menjadi sebuah aliran. Makanya orang yang tidak belajar, tidak memahami sejarah sekte, dia akan mudah tertipu dan mudah terbawa arus aliran sesat. Kalau you tidak paham sejarah sekte, ketika seseorang dengan logika yang sederhana aja, baik itu dari Syiah, dari Mu'tazilah, dari aliran mana, you akan segera dengan mudah tertarik. Karena logika sederhananya masuk. Tapi kalau lihat sejarahnya, tapi yang menjadi hikmah justru dengan kejadian terbunuhnya Utsman, kemudian Muawiyah mempermasalahkan seperti itu, ini di luar para ulama yang tidak ikut terlibat, ini terjadi pergerakan bagaimana agar ajaran agama itu tidak terkontaminasi dan tidak oleh pemahaman-pemahaman yang sesat. Akhirnya terjadi gerakan tadwin, bagaimana apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu segera ditulis. Jadi gara-gara Muawiyah bicara begitu, lahirlah gerakan penulisan hadis, penulisan tafsir, penulisan fikih, penulisan itu terjadi setelah itu. Supaya apa? Ini supaya agama yang ma'ana alaihi wa ashabi, yang belum termasuk oleh kepentingan-kepentingan ini, supaya terpelihara. Nah, ketika mereka meriwayatkan hadis, itu yang jadikan standar adalah ashabul bidah. Itu yang difilter oleh mereka, oleh ahli sunnah ini, yang tidak punya kepentingan. Jadi, ini diriwayatkan oleh si fulan. Ini do'if, kenapa dia terlibat kepentingan itu? Langsung dicoret. Semua hadis yang diriwayatkan oleh dia, dianggap tidak sahih. Ini bagaimana? Jadi seseorang yang tidak mengerti sejarah itu, ketika dia masuk mempelajari hadis, ini kenapa ini hadis do'if li tasayyu, li tajahum lil irja. Irja itu apa? Tajahum itu apa? Nah, itu harus belajar sekte itu. Makanya seseorang yang langsung masuk belajar hadis tanpa mempelajari sejarah sekte, dia akan bingung sendiri, terkapar dia. Jadi gerakan-gerakan inilah ahli sunnah wal jamaah yang memfilter kepentingan-kepentingan ini, kemudian dibikin sebuah disiplin ilmu. Alhamdulillah terselamatkan sampai sekarang dan sampai kepada kita dengan selamat. Tapi justru dengan adanya kejadian, bayangkan, barangkali sudah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, kalau tidak ada kejadian seperti itu akan enak-enak saja. Saya mau ambil contoh ya, sedikit cerita tentang kepentingan. Ada kelompok yang tidak suka terhadap Muawiyah. Coba dia menggunakan, dia mengotak-atik agama agar dia mendapat legitimasi bagaimana supaya Muawiyah ini diturunkan, sehingga dengan cara apa? Gini dia bilang, Muawiyah sudah berdosa dengan memenjarakan beberapa sahabat, menzolimi dengan anu ini, dan murtakibul kabirah indal milah wal kufur, berbuat dosa besar adalah kufur. Berarti kesimpulannya Muawiyah kafir, dan kalau Muawiyah kafir, kita tidak pantas dipimpin oleh seorang kafir, maka dia harus diturunkan. Datang kepentingan dari orang-orang Muawiyah ring satu. Tidak bisa. Yang namanya dosa itu kaitannya dengan, tidak ada kaitannya dengan dengan khurujul milah, dengan keluar masuknya seseorang dari agama. Seseorang bisa tetap dalam agama Islam walaupun dia berzina, walaupun dia nyuri, walaupun dia abad, dia tetap jadi seorang muslim. Tidak ada kaitannya. Datang nyelip ini, ceritanya Mu'tazilah ini. Yang ingin sigar tengah ini. Poros tengah kan, biasa di DPR juga ada poros tengah ya. Ini poros tengahnya apa? Udahlah, manzilah bainal manzilaten ajalah. Bisa iya, bisa enggak. Gitu. Datang lagi irja. Udahlah, itu mah urusan Tuhan lah, di belakangan ajalah itu mah. Jadi agama itu dibikin alat kepentingan mereka, sehingga mereka menafsirkan seenaknya dewe, dan apa yang ditafsirkan itu menjadi sebuah aliran tersendiri gitu loh, sesuai dengan kepentingan. Nah inilah yang disebut dengan ahlul bidah. Sehingga ulama-ulama yang tidak terlibat kepentingan itu berpikir bagaimana menyelamatkan, yaitu dengan cara tadi. Bagaimana agama ini diselamatkan. Itulah yang namanya ahli sunnah wal jamaah. Ma'ana alihi wa sahabi. Saya kira sudah, soalnya standar saya haus gitu. Lamun geus haus berarti lebih di setengah jam. Ya, dikasihkan. Makanya ya kita sayangkan ya, memang Indonesia ini mayoritas terbesar populasi kita di dunia. Tapi kalau melihat proses pembelajaran agama di Indonesia, agama Islam itu nggak ada yang tuntas, nggak ada yang tuntas. Jangankan di fakultas umum ya, yang sekolah agama yang namanya Ibtidaiyah Tsanawiyah Aliyah IAIN S1 S2 S3 nggak ada yang tuntas. Di IAIN nggak ada yang namanya satu fikih, kitab fikih satu tuntas, satu madhab aja yang tuntas. Dari halaman pertama sampai halaman terakhir tidak ada. Tidak ada. Akidah pun tidak ada. Semuanya cuplikan-cuplikan. Jadi seorang, masih mending di pesantren. Di pesantren itu dari mulai halaman pertama paling pojok sebelah sini, titiknya dibahas. Kemudian sampai pojok sini, maaf ini di pojok sini ada kotorannya dibahas. Artinya apa? Saking detailnya itu. Dan dia tidak pindah kepada kitab yang lain kecuali kalau ini sudah selesai. Ya, tapi sayangnya dia menggunakan metodologi tradisional, melogatea, utawi iku, bismillah, ingin asmani Allah. Ya begitulah sederhana. Tapi tuntas. Gitu. Makanya biasanya, kelebihan pesantren itu dia menguasai dalam segi materi, tapi dia tidak menguasai metodologi. Ini materi menguasai luas. Tapi ketika dia metodologi, suruh ngomong di TV atau seminar, balelau dia. Kalau YIN, metodologi menguasai, tapi materi kosong biasanya. Terbatas lah. Ngocoblak pintar, tapi tidak mata kicap itu becus. Maaf ya, kalau ada lulusan IAIN. Soalnya ayah saya sendiri adalah pendiri IAIN gitu ya. IAIN Bandung kan mendirikan ayah saya sendiri, Kiai Musaddad, dulu zaman di Lengkong Kecil. Pertama rektornya adalah ayah saya. Jadi hapunten Bapak. Dikritik ku anak kesorangan. Baik, normal amak sugan. Gak ada yang tuntas proses pembelajaran agama di kita. Sehingga kakara apal satu bab, dua bab, wah di urang ngawani make sorban, sebut we ajengan, geus beres, petekang petekeng. Hayang mah jadi imam. Mum mah jadi makmum teh. Ujung-ujungnya hayang jadi imam Mahdi. Itulah keprihatinan kita. Yang mudah-mudahan selama kita ada gairah untuk mempelajari agama, ini, makanya kadang-kadang saya tuh berpikir ketika saya diundang di sini, saya kan tidak tahu apa yang disampaikan oleh penceramah yang lain kan. Ya, apakah barangkali dia memasuki aliran yang kudu dua anak saya antara simbol yang iyo, nu itu munang, itu munang, no, main tudang tudingin gitu, ma ayah. Ya. Jadi itu ma ayah dia masukkan awe. Ayah oge okay, anu, ya macam-macam lah pola pikir keagamaan seseorang, sesuai. Sehingga yang saya lihat ini kok banyak kawan-kawan kita yang ingin mengarabkan Indonesia. Ingin mengarabkan, jadi sangkan itu Islam identik dengan Arab. Identik dengan Arab, tinggalnya di Arab gaya tari perut budaya Islam, itu sok wani. Tari perut, wani nyebut budaya Islam. Ah ya di Arab tidak lawara. Nah nunggu jalan ke ceritain gitu nanti keningnya. Dajjal, dada jembuja. Udah ada jeng bunjal jadi dajjal sakitu nukapi hatur kirang langkuin kita punten hatur nuhun kana segala perhatosanana mugi-mugi naon dugikeun sing manfaat kangge urang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.